This is performance from Neus Populer. Remix. Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Neus Populer Remix Production. Production.